Semilir angin merayu, berwarna cerah, terasa indah, seindah masa depan. Burung-burung berkicau, daun pun berseririan, sejuta bunga mekar di taman. Semesta.